ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah malam ini kita akan membahas permasalahan ke-27 yang diberi judul Ta'rif Al-Kutub Al-Batilah wa Nisbatuha Ilallah, mengarang atau membuat kitab-kitab yang batil, ya, membuat kebatilan atau membuat penyandaran-penyandaran kepada Allah suatu hal yang tidak pantas, atau membuat hal-hal yang tidak dasarkan oleh ilmu. Lalu kitab-kitab tersebut disandarkan bahwasanya ini adalah syariat, ini berdasarkan syariat, ini berdasarkan kitabullah, ini berdasarkan hadis. Al-Masalah Al-Sabi Al-Ishrun, Masalah ke-27, berkata Syekh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah ta'ala, Tasnif Al-Kutub Al-Batilah ونسبتها إلى الله وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Masalah ke-27, tasniful kutub al-batilah, mengarang, membuat kitab-kitab yang batil, wanisbatuha ilallah, lalu mereka menyandarkannya kepada Allah. Kaqawlihi, seperti perkataan mereka, fa'ailu, seperti perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allah menceritakan tentang perbuatan ahlul kitab, fa'ailu lilladina yaktubun al-kitab bi'aidihim, maka celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, summa yaqulun hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari si Allah Ta'ala, mengatakan ini berasal dari si Allah Ta'ala. Asyarah dari penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min afatil yahud annahu yu'allifuna al-mu'allafat wa yaktubunaha bi'aydihim wa yudamminunaha al-batil wa yaqulun hadza min 'indillah. Min afatil yahud, termasuk dari penyakit kebiasaan buruk orang-orang Yahudi, annahu yu'allifuna al-mu'allafat yaktubunaha bi'aydihim, mereka membuat karangan-karangan, membuat kitab-kitab, wa yaktubunaha bi'aydihim, mereka menulisnya dengan tangan mereka sendiri, ya, menulisnya dengan tangan mereka sendiri. Artinya ini bukan berdasarkan atau bukan suatu hal yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, mereka sendiri menulisnya, ya, mereka sendiri yang menulisnya. وَيُضَمِّنُونَ الْبَاطِلِ, lalu mereka menyebut atau memasukkan padanya hal-hal yang batil. وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, lalu mereka katakan bahwasanya ini datang dari si Allah Ta'ala, ini ada suatu hal yang datang dari Allah Ta'ala, ya, ini yang datang dari Allah Ta'ala, لِيَحْصُلُوا عَلَى مُكَافَأَةٍ مِنَ النَّاسِ, agar mereka mendapatkan keuntungan dari manusia, ya, baik secara langsung misalnya mereka menjual kitab-kitab tersebut, atau secara langsung karena mereka kalau dalamnya dapat fatwa-fatwa yang membolehkan perbuatan mereka, yang melariskan pekerjaan mereka, dan hal-hal misalnya yang menguntungkan mereka. Au yubayyi'u hadhil as'au yabi'u hadhil kutub fil aswaq tadurru alaihim amwalat, tudirru alaihim amwal, atau bahwasanya mereka menjual kitab-kitab ini di pasar sehingga mendatangkan atau mengalirkan uang harta bagi mereka dari hasil penjualannya. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس خرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. Dan mengarang kitab-kitab yang sesat, kitab-kitab yang berisi kesesatan, ya, baik karena asal dimaksudkan, yaitu yang dia sengaja mengarang tersebut dengan berisi kesesatan, ataupun secara tidak dimaksudkan karena dia bukan seorang yang ahli, lalu ia mengarang buku tentang hal ini. Wa tarwijuha 'an-nas, serta melariskannya, membuat tulisan-tulisan tersebut terkenal, diakui serta digunakan, dipegang oleh manusia, dijadikan pegangan oleh manusia. Hirfatul Yahud, ini asalnya adalah pekerjaannya orang-orang Yahudi. Wa man tasyabbaha bihim min hadhil ummah, serta mereka-mereka yang bertasyabbuh mengikuti orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi dari kalangan umat ini. Dari kalangan umat ini. Ada dari kalangan umat ini yang melakukan hal yang sama. Ya, melakukan hal yang sama. Wal wajib 'alal 'alim hina ma yaktub syai'an min al-'ilmi ay yattaqillah subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib atas seorang 'alim hina ma yaktub syai'an min al-'ilm, ketika ia mencatat atau ketika ia menulis suatu dari ilmu, ayyattaqillah subhanahu wa ta'ala, hendaklah ia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Memastikan bahwasanya apa yang ia tulis adalah suatu hal yang bisa ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah ta'ala kelak. Ya, jika tulisan tersebut tersebar dan tulisan tersebut diambil oleh manusia, ia bisa bertanggung jawab di hadapan Allah atasnya. Ya, bukan sebuah tulisan yang ia menulisnya tanpa ilmu atau tanpa mencari dalil, asal menulis saja kemudian diambil oleh manusia. Karena mungkin dia tidak sadar, ya, terkadang sebuah tulisan yang dia tulis sekarang mungkin tidak banyak diambil oleh sekarang, akan tetapi di masa berikutnya ada orang yang mengambilnya. Ini bahayanya seorang yang menulis tanpa ilmu. Wala yaktub illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah, dan hendaknya ia tidak menulis kecuali apa-apa yang mencocoki al-kitab wa sunnah. Ya, al-kitab wa sunnah, mencocoki ilmu yang ia miliki, bukan menulis untuk suatu hal yang ia lihat cocok dengan pendapat orang, cocok dengan keramaian saat ini, ya, cocok dengan selera publik. Kira-kira kalau diposting like-nya banyak atau tidak? Kira-kira kalau dipublish, apakah banyak yang akan membalas atau tidak? Bukan demikian. Tidak boleh ia menulis demi hal demikian. Akan tetapi ketika ia menulis, pastikan bahwa tulisannya sesuai dengan kitab dan sunnah. Meskipun itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan selera orang-orang. Li'annahu mas'ulun an kitabatih, karena ia akan ditanya, ia bertanggung jawab tentang tulisannya, ia akan ditanya tentang tulisannya, apalagi jika tulisannya kemudian menyesatkan banyak orang. Ini sangat berbahaya. Fala yaktub fi fatwahu wala fi muallifihi wala fi maqalatihi illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah. Maka janganlah ia menulis dalam fatwa-fatwanya ataupun muallafihi, karangan-karangannya, ya, ataupun dalam maqalatihi, ya, makalah-makalah, artikel-artikelnya, illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah, kecuali apa-apa yang mencocoki Alkitab dan sunnah. Apa-apa yang mencocoki Alkitab dan sunnah, apa-apa yang jika nanti yang ditanya dengan Allah, ia dapat menjawab atasnya, ya, ia bisa beralasan di hadapan Allah terhadap apa-apa yang dia katakan. terutama dalam fatwa, ya, fatwa ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berat, ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutnya dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ya, seakan-akan seorang yang berfatwa itu adalah, ya, seakan-akan orang berfatwa itu memberikan hukum, ya, memberikan hukum, wakil mewakili Allah dalam memberikan hukum, menerangkan hukum kepada seorang, ya, seakan-akan ia mewakili Allah dalam menerangkan hukum kepada seorang. Artinya ia menerangkan hukum Allah kepada seorang, ya, tentunya ia seorang yang harus, seorang yang berfatwa haruslah ia sangat faham tentang hukum tersebut, baru ia boleh berfatwa. Bukan ia tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti cara berfatwa, tidak mengerti ilmu fikih, tidak mengerti ilmu usul fikih, tidak mengerti keadaan orang yang bertanya, kemudian tanya langsung keluar fatwa. Ya. Orang yang banyak sekali berfatwa tidaklah menunjukkan keilmuannya. Ya. Ditanya satu detik keluar jawabannya, Ya. Kalau dia seorang hafiz, ya, seorang yang sangat-sangat cerdas, soal-soal memiliki ilmu yang sangat luas, itu saja mungkin dia butuh berapa saat untuk berpikir. Maka apalagi orang zaman sekarang, ya, ditanya tentang apa aja dia bisa jawab. Tanya masalah keluarga dia bisa jawab. Tanya masalah hukum ibadah dia bisa jawab. Tanpa perlu melihat kitab guru. Ini perlu diperlihat, dicurigai seperti ini, ya. Dilihat apakah dia benar-benar belajar, benar-benar ngomong asal atas dasar ilmu atau tidak. Ya, atas dasar ilmu atau tidak. Imam Malik, selevel Imam Malik, ditanya tentang banyak hal, beliau hanya menjawab sebagiannya. Ya, selevel Imam Malik, ya. Apalagi selevel kita, yang gak ada bandingannya sama sekali dengan beliau. Suatu hal yang sangat berbahaya, berfatwa, ya, berasal-asalan dalam berfatwa. Walau yaktubu syai'an min inni nafsi wa hawahu wa yaqul hadha min asy-syar' wa hadha aw hadhihi min asy-syari'ah. Dan hendaklah ia tidak menulis suatu dari sisi dirinya sendiri, wa yaqul hadha min asy-syar' aw hadhihi min asy-syari'ah. Lalu ia katakan ini adalah syariat, ini dari syariat, atau dari syariat, atau ini adalah bagian dari ilmu syariat. وَمَا أَكْثَرُ تَصْنِيفَ الْكُتُبِ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوِ الرَّسَائِلِ أَوِ الْفَتَاوَى الضَّالَّةِ الْبَاطِلَةِ بِاسْمِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا مِثْلُ فِعْلِ الْيَهُودِ. Dan betapa banyaknya karangan-karangan kitab di waktu sekarang, atau rasail, artikel-artikel, أَوِ الْفَتَاوَى atau fatwa-fatwa, الضَّالَّةِ الْبَاطِلَةِ yang sesat, yang batil bismil Islam. Ia namakan ini dengan nama Islam. Ia mengatasnamakan Islam dalam fatwanya, dalam karangannya, dan dalam tulisan yang sesat ini. Wahada mislu fi'lil Yahud, dan ini adalah semisal dengan perbuatan orang Yahudi. Fahada yunabbihul muslim alladhi yuridu ayyaktub au yu'allif au yufsi ayyatawakkafa inda hududillah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya seorang muslim yang ingin menulis, mengarang atau berfatwa, hendaknya ia berhenti atau ia memperhatikan batasan-batasan Allah ta'ala, wa ayyattaqillah, hendaknya ia bertakwa kepada Allah, wa ayyak subalil haqqi, hendaknya ia menulis untuk menerangkan kebenaran, bukan untuk memuaskan manusia. Wa illam yurda, wa illam yurdin nas, meskipun manusia tidak menyukainya, tidak menyukai apa yang ia tuliskan. Ya, menulis sebuah kitab atau karangan atau artikel ini suatu hal yang bagus. Suatu hal yang bagus jika ia menginginkan dengannya untuk menerangkan kebenaran. Akan tapi perhatikan hal-hal ini. Perhatikan hal-hal ini, yaitu bahwasanya ia harus menulisnya di atas dasar ilmu. Ya, dan di atas dasar mencari atau menerangkan kebenaran. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama, ia harus jelas dalam tulisannya ini. Benar-benar dalam rangka menerangkan kebenaran dan di atas takwa kepada Allah Taala. Bukan untuk memuaskan manusia, bukan untuk memberikan kepada manusia keinginannya. Misalnya manusia pengen fatwa atau pengen penjelasan tentang hal ini halal. Lalu dia korek-korek caranya gimana biar dapat hal ini halal, meskipun hal itu ia yakini haram. Tidak boleh demikian. Ya. Haruslah atas dasar mencari kebenaran. Ya. Ini dengan posisi. Sisi yang kedua adalah ia harus di atas dasar ilmu. Meskipun ia benar-benar ikhlas dalam hal karangannya, ia benar-benar ingin mencari kebenaran, tapi kalau tidak ada ilmunya sama saja salah. Ya. Seorang yang tidak mengerti akidah, ia menulis tentang akidah. Seorang tidak mengerti fikih, ia mulai menulis tentang masalah fikih. Seorang yang tidak mengerti dalil, ia mulai berfatwa. Ini kesalahan. Meskipun seikhlas apapun dia, itu salah. Kenapa? Karena ia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'an li ghairi ilm, atau dalam hadis yang lain, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atasku secara sengaja maka hendaknya ia mencari tempat duduknya di neraka. Wa man qala fil Qur'an bi ghairi ilm fa asaba faqad akhtha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan lafaz man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu maka hendaknya ia mencari tempat tinggalnya atau tempat datang dan tempat ia duduknya kelak di neraka. Ini menunjukkan larangan dari berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu. Dan tentunya saja sama dengannya adalah mereka atau mereka-mereka yang berbicara tentang syariat, ya, mereka-mereka yang berbicara tentang syariat tanpa ilmu, tanpa ilmu. Meskipun ia ikhlas, namun ia katakan tanpa ilmu, maka ia telah melakukan kesalahan. Dan dalam Surat At-Tirmidzi, terdapat bab yang ma'ja fil ladzi yufasiru al-Qur'an bi ra'yi, tentang orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya sendiri, dengan pandangannya sendiri tanpa melihat kepada dalil atau kepada penjelasan para ulama. Terdapat hadis yang mengatakan man qala, ini yang saya maksud tadi ya, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Ya. Siapa yang mengatakan atau siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya saja tanpa berdasarkan dalil dan semisalnya, fa asaba, lalu ia benar, faqad akhta, maka ia telah melakukan kesalahan. Meskipun hasil jawaban, hasil pencariannya atau hasil perbicaraannya suatu hal yang benar, ia tetap salah. Kenapa? Karena ia tidak berdasarkan ilmu. Ya. Ini juga hasilnya saja benar, maka apalagi jika hasilnya salah. Lalu yang dibahas, dia bahas itu apa? Dia bahas dalam macam hukum. Ini adalah bentuk, ya, di antara bentuk tindakan yang salah dalam menulis, ya. Oleh karena itu, seorang ketika hendak menulis, pastikan bahwasanya tulisannya suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Taala. Dan ber- berbicara tentang atau atas nama Allah sama syariat tanpa dalil dalam beberapa hal saja bisa membuat seorang ya jatuh kepada kefasikan, ya bisa membuat seorang jatuh kepada kefasikan. Berbicara tanpa dalil tanpa ilmu dalam beberapa hal bisa membuat orang jatuh kepada kefasikan. Kalau dilihat dari sisi sebaliknya, ya dilihat dari sisi sebaliknya adalah bahwasanya kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para ulama yang kita percayai keilmuannya, para alim yang diakui, maka kitab-kitab mereka pasti atau prasangka baik kita bahwasanya kitab-kitab tersebut pasti didasarkan oleh ilmu dan dalil. Kenapa? Karena mereka tentunya adalah orang-orang paling faham masalahnya, paling faham tentang bahayanya berbicara atas nama syariat tanpa ilmu. Ketika datang kitab dari seorang ulama yang diakui dari kalangan ulama ahlus sunnah, meskipun kita tidak memahami atau misalnya tidak menyebutkan dalil di sana, ya, namun kita bisa mengakui dari keberadaan dia sebagai seorang alim bahwasanya ini tidak akan berbicara tanpa dalil. Hukum asalnya demikian. Mereka adalah orang yang faham bahwasanya berbicara tanpa dalil ada suatu hal yang sangat berbahaya. Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh bagi seorang untuk menulis tentang suatu hal tanpa dalil. Sebaliknya, ketika datang suatu hal dari kalangan para ulama yang diakui meskipun itu suatu hal yang tidak kita ketahui dalilnya, tidak boleh kita suuzon bahwasanya, tidak boleh kita berprasangka buruk bahwasanya mereka menulisnya tanpa dalil dan tanpa ilmu. Ya. Ada sebuah kisah atau hal ini sering terjadi dalam masalah-masalah fikih. Kita bilang para ulama terdahulu dalam masalah fikih banyak yang tidak dilengkapi oleh dalil. Perhatikan, tidak dilengkapi artinya tidak diisi, tidak disebutkan dalil dalam kitab tersebut. Bukan tidak ada dalilnya, dalilnya ada, pasti ada. Atau kemungkinan besar ada, ya. Kemungkinan besar pasti ada dalilnya. Akan tapi para ulama tersebut tidak menyebutkannya. Bisa jadi karena memang dia tidak menyebut, tidak membuat kita mengarang kitabnya untuk para pemula, ya. Para pemula, orang-orang seperti kita banyak yang bahkan dalil tidak tahu, tidak ngerti dalil. Kita banyak di antara kita banyak yang mengira bahwasanya dalil itu pasti ayat teks atau hadis teks, pastikan demikian. Harus demikian. Harus tekstual dalil itu. Dan bisa demikian, tidak semua perkara ada dalil secara tekstual seperti ini. Ya. Oleh karena itu bagian ulama, mari kita fikir tidak menyebut dalil itu dalam semuanya. Karena kalau dia sebutkan dalil, sisi pendalilannya bagaimana ini bisa menjadi dalil, maka akan menjadi panjang. Sedangkan tujuan kita fikir adalah, pertama membuat orang paham tentang hukumnya. Ya. Jadi ketika datang kita fikir dari kalangan ulama terdahulu, ya, kita baca. Bab tentang masalah sholat. Semua hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok ada dalilnya? Oh, berarti kitab ini tidak diterima. Tidak boleh demikian. Atau kita baca kitabnya, kayaknya pendapatnya yang masalah nomor 1 tidak sesuai dengan dalil yang saya ketahui. Nomor 2 kayaknya tidak ada dalilnya. Nomor 3 kayaknya tidak ada dalilnya. Padahal kita baru baca kitab dalil 1, 2 biji. Setiap hari 1, 2 biji kita baca. Tidak paham usul fikih, tidak paham ilmu bahasa Arab, tidak boleh demikian, ya, menghukumi atas kitab-kitab para ulama bahwasanya tidak ada dalilnya, karena tindakan menyebut mengatakan demikian bahwasanya ulama tersebut mengarang, menuduh mereka mengarang tanpa dalil menunjukkan bahwasanya kita menganggap mereka telah melakukan perbuatan orang Yahudi ini. Ya. Ceritakan bahwasanya ada seorang membaca kitab, ya. Bukan suatu hal yang sudah lama baru kejadian, masih artinya masih dalam beberapa tahun terakhir ini, ya, membaca kitab Raudhul Murbi, syarah dari kitab Zadul Mustaqni, Allah, sehingga saya itu kisahnya itu diceritakan oleh salah seorang masyayikh di Madinah yang mengajarkan kitab ini, Raudhul Murbi atau ya Raudhul Murbi, sehingga saya rada merbik. Lalu ia berkata kepada Syekh tersebut, "Ya Syekh, seandainya dalam kitab Raudhul Murbi ini saya akan bersihkan, kalau boleh kata pelajar ini, saya akan bersihkan masalah-masalah yang enggak ada dalilnya, saya bisa merobek banyak halaman, membuang banyak halaman." Lalu kata Syekhnya, "Tahukah kamu bahwasanya perkataan kamu seperti ini adalah menuduh pengarangnya seorang yang fasik." Menuduh pengarangnya adalah seorang yang fasik. Kenapa? Karena berbicara atas nama syariat dalam 1, 2 hal, 3 hal, 4 hal tanpa ilmu secara sengaja, ini bisa jatuh pada kefasikan. Tanpa ilmu secara sengaja, ini bisa menyebabkan seorang jatuh pada kefasikan. Apalagi kalau kata kamu apa tadi? Banyak halaman yang harus dibuang. Ya. Banyak halaman yang harus dibuang. Akan tapi yang benar adalah bahwasanya hal-hal seperti ini bukan tidak ada ya, tapi tidak kamu pahami. Kamu belum paham tentang bagaimana hasil bisa menjadi dalil. Ya. Oleh karena ketika datang kepada kitab-kitab para ulama, fatwa-fatwa dari mereka yang menurut kita sepertinya berbeda dengan dalil yang kita pahami, maka bukan artinya mereka menyelisihi dalil, akan tapi kita yang kurang paham tentang dalil mereka. Kita yang kurang paham terhadap dalil mereka. Ya. Jangan jadikan diri kita sebagai seorang penilai terhadap fatwa-fatwa dan kitab-kitab para ulama. Kita ambil yang sesuai, kita ambil yang kita inginkan, dan kita buang yang tidak kita inginkan. Kita tidaklah selevel dengan mereka. Kita bukanlah seorang ahli dalam hal tersebut. Jangan menjadi penilai terhadap kitab-kitab para ulama. Ya. Maka ini, perbuatan menulis karangan tanpa dalil adalah perbuatan atau menulis karangan-karangan yang didasarkan tanpa ilmu, atau karangan-karangan yang menyesatkan adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan semisal mereka. Sebaliknya, jikalau ada karangan-karangan dari ulama-ulama yang diakui, meskipun seakan-akan ia tidak menyebutkan dalilnya atau tidak kita pahami dalilnya, maka kita harus prasangka baik bahwasanya kitalah yang tidak memahaminya, bukan karena ulama tersebut ya mengarangnya tanpa ilmu. Karena tindakan kita menganggap ia mengarang tanpa ilmu bisa menjerumuskan kita kepada tindakan menuduhnya melakukan kefasikan serta perbuatan dan semisal dengan perbuatan orang Yahudi ini. Allah Ta'ala ala wa alam, cukupkan dulu sampai sini ya, karena yang berikutnya cukup panjang. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.